إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نواصل kita lanjutkan. والنخل ذات الأكمام والنخل ذات الأكمام dan kurma pohon kurma yang ذاتul أكمام yang memiliki seludang. الأكمام jamak dari kim kimun, seludang yang bermakna penutup atau pembungkus mayang dari kurma. Adapun mayang artinya adalah tongkol dari bunga kurma atau yang semisalnya seperti kelapa. Nah, aidzatul wi'a alladhi yanfaliq, pohon kurma yang zatul wi'a yang memiliki wadah. Alladhi yanfaliq, di mana wadah tersebut yanfaliq yakni terbelah, merekah ataukah lepas. Naam. Anil qinwan, baik dari tandannya. Baik. Dari tandannya. Allati takhruju syai'an fa syai'an hatta tatimma, bertahap sedikit demi sedikit keluar sampai mayang tersebut sempurna, ya, menjadi buah yang matang. Fatakunu qutan yu'kalu wa yuddakharu, yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok yang dimakan, yang disimpan. Yatazawwadu minhul muqim wal musafir, berbekal darinya orang yang tinggal di sebuah negeri dan orang-orang yang melakukan perjalanan. Wa fakihatun ladzidzatun min ahsanil fawakih, dan buah yang sangat lezat di antara buah-buah yang paling baik. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya, dimudahkan ketersediaan buah-buahan, bahan makanan pokok, ya, dan seluruh jenis makanan-makanan yang bisa dimanfaatkan oleh seorang hamba. Ya, hatta seorang di sebuah negeri tidak memiliki pohon tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan datangnya buah-buahan tersebut dengan media-media yang ada, fasilitas-fasilitas yang ada. Kurma secara asal di tempat kita tidak tumbuh. Ya, tumbuhnya di negeri Arab. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua. Ya, kurma begitu melimpah di hadapan kita. Dijual, ya, bisa mudah untuk dibeli, untuk dimanfaatkan. Semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan tersebut semuanya untuk menyokong ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walhamdul asfi, biji-bijian yang memiliki dzul asfi, yang memiliki al-asf. Apa makna al-asf? Ditafsirkan oleh Imam As-Sa'di, aidzu as-saq alladhi yudasu. Yang memiliki batang, as-saq bermakna batang. Alladhi yudas, yang dirontokkan bijinya dengan cara dipukul-pukulkan berulang kali di atas permukaan yang keras. Ya, sebagaimana ini kebiasaan orang-orang terdahulu ketika mereka merontokkan biji-bijian. Seperti merontokkan biji padi. Nah, batang-batang padi dikumpulkan kemudian dipukulkan ke bambu yang sudah tersusun terus sampai dirontokkan. Adapun sekarang alatnya kan semakin canggih. Adapun pada zaman dulu demikian caranya. Dibenturkan ke benda-benda yang keras. Nah, biji-bijian yang memiliki batang yang dipukulkan. Fayantafi'u bitibnihi. Lalu dimanfaatkan bitibnihi dari jerami-jerami tersebut lil an'am wa ghairiha. Ya, dimanfaatkan oleh binatang-binatang ternak dan yang selainnya. Dimanfaatkan, masih ada manfaatnya. Nah, adapun biji-bijiannya tersebut maka dimanfaatkan oleh adami, oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap kali makan tidak lepas dari yang namanya nasi. Nasi itu dari mana sih asalnya? Dari had, dari biji-bijian yang berkumpul. Ya. Kemudian dimasak, kita konsumsi, luar biasa. Nikmat. Ya. Dan beras, nasi begitu mudah untuk kita dapatkan. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang kurang. Naam, wa yadkhulu fi dzalika, dan masuk dalam kategori ini firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah hab al-bur, habbul burru, burri wasy'ir. Biji gandum dari jenis bur, syair. Demikian pula dari al-dzurah. Ya. Dzurah bermakna jagung. Dari jagung. Ya, di tempat kita jagung. Ya, dengan jenis yang ya, ada jenis yang untuk dikonsumsi, ada jenis untuk yang untuk bahan pokok, makanan pokok, ada jenis yang untuk ya, camilan ya, yang di jagung manis. Ada jagung yang digunakan untuk binatang, burung dan yang semisalnya. Luar biasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan semua itu untuk hamba-hambanya. Nah, kemudian pula al-aruz, beras. Ya. Beras dengan berbagai jenisnya juga. Ya. Ada jenis apa kalau beras? Banyak ya? Nah, C4 ada ya? Nah, dengan berbagai macam jenisnya. Saya kurang paham jenis-jenis beras. Nah. Baik, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ad-dukhn. Ya, ad-dukhni. Dukhni bermakna juwawut. Di mana juwawut dulu juga dikonsumsi oleh manusia. Adapun sekarang juwawut ya, bahan makanan pokok yang terabaikan. Nah, sekarang juwawut digunakan untuk bahan makanan burung. Ya, biasanya blackthroat atau kayak semisalnya. Baik. Wa ghairi dzalik, demikian pula yang lainnya, biji-bijian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala siapkan semua itu untuk hamba-hambanya, kenikmatan. Berbagai macam makanan. Ya, kadang kita tidak sadar min aina ya'ti hadza? Dari mana datangnya makanan ini? Ya. Siapa yang menumbuhkan? Siapa yang menjadikan dia bisa dipanen? Siapa yang menjadikan bahan makanan itu bisa tersimpan dengan baik, bisa awet, ya bisa mudah dimasak, bisa dikonsumsi, tidak bermadarat untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dimakan, ya menghasilkan tenaga, menghasilkan kenikmatan di mulut, ya di pikirannya, luar biasa, menyokong untuk ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyiapkan raihan. Raihan bisa bermakna nam rizki am secara umum, ataukah raihan bermakna tumbuh-tumbuhan yang dikenal yang mengeluarkan aroma wangi. Nah, tafsirnya yahtamilu annal murada bidzalika jami'ul arzaq allati ya'kuluhu ya'kuluha al-adamiyun. Boleh jadi yang dimaksud adalah seluruh jenis bentuk rizki yang dimakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dari berupa biji-bijian, buah-buahan, daging, sayur-sayuran, ya, dan yang lainnya, minuman dengan berbagai macam jenisnya. Nah, rizki Allah Subhanahu wa taala begitu luas, didapatkan oleh orang yang kaya dan didapatkan pula oleh orang-orang yang miskin. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan jatah di seluruh dunia ini, ya, mereka mendapatkan jatah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maha besar, maha luas rizki Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu hadza min babi 'athfil 'am 'ala al-khass. Maka di sini dengan makna ini, ya, maksud kategori 'athful 'am 'ala al-khass, mengatafkan sesuatu yang umum atas sesuatu yang khusus. Wa yakunu Allah qad imtanna 'ala 'ibadihi bin qut wa rizq. Yani Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan al-qut secara khusus, bahan makanan pokok. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan, menganugerahkan kepada hamba-hambanya rizki secara luas, masuk padanya qut yang telah disebutkan tadi, yakni wal habbu dzul asfi, ya, biji-bijian yang memiliki batang. Baik. Atau makna yang kedua, tafsir yang kedua, wa yahtamil annal murada bir raihan, yang dimaksud dengan raihan adalah ar-raihan al-ma'ruf, tumbuhan yang ma'ruf, yang dikenal, yang memiliki aroma yang wangi. Nah, wa anna Allaha imtanna 'ala 'ibadihi bima yassarahu fil ard min anwa'ir rawaihi thayyibah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada hamba-hambanya dengan perkara yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi dari berbagai macam jenis wewangian. Ya, yang bisa dimanfaatkan, yang kemudian diolah oleh manusia menjadi, ya, aroma-aroma yang wangi, wal masyam al fakhirah, ya, parfum-parfum yang mewah, ya, dengan penamaan-penamaan, ya, yang dibuat oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di situ, ya, ada jenis sultan dan yang semisalnya, banyak, ya, tentunya yang membuat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala senang, ya, kemudian bahagia dengan menggunakan minyak wangi tersebut. Itu juga digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penyokong agar seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Baik. Allati tasurru al-arwaha, yang membahagiakan ruh ketika mencium aroma wangi. Ya, pikirannya menjadi fresh, segar. Ya. Baik, menjadi ceria, suasananya berubah. Luar biasa wangi sekali. Ya, apalagi ketika mendapatkan minyak wangi yang kualitasnya baik, ya, dia akan senang mencium aroma tersebut. Ya, ketika saudaranya menggunakan minyak wangi, dia senang, ya, untuk mendekat, wangi sekali fulan. Nah, ketika jamaah, misalkan jamaah salat menggunakan minyak wangi, masya Allah, nah, jamaahnya wangi, tidak bau apak dan yang semisalnya. Ya, watan syarih lah an-nufus, demikian pula jiwa itu menjadi lega, menjadi lapang. Ya, menjadi nikmat. Baik. Ini kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan oleh untuk hamba-hambanya. Nah, yang wajib disyukuri, ya. Baik, barakallahu fikum, dan ini yang bisa kita dengarkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.